بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Masyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada majlis penutup ini tentu saya ingin menasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yaitu terkait dengan kehidupan berkeluarga, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa nikmat dari Allah Azza wa Jal di saat seseorang berkeluarga kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat anak keturunan. Ini semuanya adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla di pundak kita, wahai kaum lelaki, dan sekaligus menjadi amanah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pelihara dan yang harus kita perbaiki. Sungguh syaitan sangat bersemangat untuk merusak kehidupan antara suami dan istri lebih dari merusak yang lain. Dari mana kita tahu bahwa pengerusakan syaitan terhadap kehidupan rumah tangga itu lebih ganas dan lebih mengerikan? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas air, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, lalu beliau mengatakan, wa minhu yab'atsu saraya, dari kerajaan dan singgasana ini iblis mengutus pasukan-pasukannya, bala tentara bala tentaranya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa aqrabuhum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis ini adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Sekali lagi saya mengingatkan, barakallahu fikum, pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis di singgasana kerajaannya adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faja'a ahaduhum, lalu salah satu dari pasukan ini datang melapor mengatakan, sona'tu kada wa kada, aku telah berbuat demikian demikian demikian. Kata iblis, ma sona'ta syai, engkau belum berbuat sesuatu. Datang yang satu lalu mengatakan, ma taraktu bainahu, ma taraktu bainahu wa bainam ra'atihi illa farraqtuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang satu datang melapor, saya tidak membiarkan antara dia, ai sang suami, dengan istrinya, illa farraqtuhu, kecuali aku cabik-cabik urusannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala jamahu. Lalu iblis mengatakan, mendekatkan orang ini kemudian memeluknya, lalu mengatakan, anta huwa, engkau adalah pemiliknya. Hadis ini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin dan muslimat, memberitahukan kepada kita bahwa upaya pengerusakan terhadap kehidupan berumah tangga oleh iblis laknatullah alaih sangat-sangat besar. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa termasuk tujuan yang paling tinggi dipelajari dan diajarkan ilmu sihir, apa? Mencabik-cabik urusan rumah tangga. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka dari majlis ini barakallahu fikum, saya mengajak, mari kita membentuk apa yang sudah ada, kita memperbaiki, kita membenahi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai di saat kita ingin membangun rumah baru atau berumah tangga lagi, hancur yang pertama. Maka saya mengajak, mari kita sama-sama membenahi, rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada. Bagaimana kita belajar? Siapa yang kita tiru? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau bersama istri-istri pilihan Allah Azza wa Jalla yang terbaik menemaninya. Namun itu tidak pernah luput dari sebuah problem berumah tangga. Tapi kita harus belajar bagaimana problematika itu bisa terselesaikan. Kalau mau menafikan dan mau menutup problematika rumah tangga, tidak pernah akan mampu dan sanggup. Walaupun engkau sampai ke levelnya ulama yang paling tinggi, yang namanya problem rumah tangga itu mesti ada. Ada yang kemudian berusaha untuk menutupnya sebelum problem itu terjadi. Ada yang dari besar dia bisa memperkecil dan memperingan permasalahan. Ada yang terus dia berupaya sampai kemudian problema tika rumah tangga itu terwujud. Kalau kita mendengar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, kenapa problem rumah tangga itu mesti ada? Memang Rasulullah telah menjelaskan di samping apa yang disebutkan semangatnya iblis mengobrak-abrik yaitu rumah tangga ini, Rasulullah berpesan di saat bercerita kepada kaum lelaki bahwa wanita ini adalah naqisu aqlin wa dinin, wanita yang kurang akalnya dan wanita yang kurang agama. Engkau dituntut wahai seorang suami di saat engkau mengambilnya untuk melengkapi semuanya ini. Barakallahu fikum. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa wanita ini tercipta dari tulang rusuk yang paling atas sekaligus yang paling bengkok. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in ahsanta ilaika in dhahabta tuqimahu kasarta. Kalau engkau berusaha melakukan pelurusan terhadap yang bengkok ini, khawatir engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, dan bila engkau membiarkan, tidak engkau lakukan pelurusan, la yazalu aqwat, akan terus berada di dalam kebengkokannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. istausu bin nisa'i khairah, maka wasiatkanlah, berbuat baiklah, lakukan yang terbaik bagi kaum wanita. Barakallahu fikum. Pesan kepada kaum lelaki, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai di saat kemudian wanita ada akhlak yang engkau temukan dan tidak engkau sukai, engkau balas dia dengan barakallahu fikum jelek pula. Anda salah. Loh, kok salah? Iya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, la yafraku mu'minun mu'minatan fa idza kariha minhu minha khuluq radhiya minha akhar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu tidak akan pernah marah apabila dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, akhlak yang mungkin jelek. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau dia menemukan sesuatu yang dia tidak sukai, akan dia temukan kebaikan yang lebih banyak dari apa yang tidak dia sukai. La yakrahu mu'minun mu'mina. Dia tidak akan menghinakan. Dia tidak akan merendahkan. Barakallahu fikum. Maka di saat dia menemukan kekurangan, dia menjadi orang yang pandai menimbang. Tidak menjadikan kekurangan istrinya itu menjadi bahan untuk selalu menggugatnya. Setiap ada persoalan dan permasalahan, keluar lagi rekaman dulu. Hah? Kamu dulu begini, saya maafkan, kamu ulangi lagi, kamu minta maaf. Wah, diungkit, padahal istrinya sudah maaf. Meminta maaf, dan dia ridha. Tapi karena melihat lagi, diungkit sesuatu yang dia sudah minta maaf darinya. Ini perbuatan yang salah dan keliru. Oleh karena itu, Imam Syibli rahimahullahu ta'ala, seorang suami ketika menjumpai kekurangan pada istrinya, dia harus menjadi adil di saat melakukan timbangan. Jangan sampai kebaikan yang sudah dilakukannya itu amblas. Barakallahu fikum. Lalu kejelekannya yang diingat, diungkit, dibawa tidur, dibawa kerja, dibawa segala-galanya, tidak ada pintu maaf lagi. Barakallahu fikum. Salah. Engkau harus menimbang kebaikan yang ada padanya. Setelah engkau melihat kebaikan, ya Allah, istriku sudah berkorban, ya, memelihara, mendidik anakku ini, itu, semuanya, agar engkau tidak kemudian ngamuk karena kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Barakallahu fikum padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai sebuah catatan yang penting dalam perjalanan berumah tangga. Karena istri yang menemani kita itu bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia adalah wanita manusia biasa. Demikian juga sebaliknya. Saya mengingatkan melalui majlis ini kepada wahai arbabul hijab, agar menjaga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa suami engkau itu adalah surgamu dan nerakamu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka. Faro'aitu aktsaru ahlihan nisa, aku menyaksikan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Allahu akbar. Dalam lafaz Imam At-Tirmidzi, aqallu sakinil jannati an-nisa, penduduk surga yang paling sedikit adalah kaum wanita. Ketika mendengar hal itu, seorang tampil bertanya, barakallahu fikum, ya Rasulullah, hal yakfurna billah, apakah wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kufurnya mereka kepada Allah? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban bal yakfurnal asir. Wanita itu menjadi penduduk neraka disebabkan karena jelek pergaulan bersama suaminya. Oke, bentuknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan contoh barakallahu fikum. In ahsanta ilaiha dahra, jika engkau melakukan kebaikan bertahun-tahun padanya, waro'at minka syai'an, lalu dia melihat pada dirimu sesuatu kekurangan dan kejelekan. Faqalat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita ini lalu mengatakan, ma ra'aitu minkal khairaka, saya tidak pernah melihat engkau melakukan kebaikan sedikit pun. Habis bertahun-tahun yang berbuat baik, perbuatan baiknya kepada wanita ini terhapus karena satu kesalahan dengan lisan dan ucapan yang menyakitkan. Maka barakallahu fikum, inilah menjadi pengundang dan penyebab wanita itu menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian melakukan pembenahan hidup sebagaimana para sahabat Nabi di masa yang silam. Kalau dulu sebelum dapat hidayah, oh jangan coba-coba ya, anti itu di ketiakku, ya, kamu jangan macam-macam. Sekarang dia mampu menahan emosinya karena dia belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia bisa barakallahu fikum bersabar. Dia bisa mengerek. Demikian juga istrinya, setelah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia mencoba mempraktikkan bimbingan-bimbingan hidayah dalam hidupnya sebagai seorang istri. Betapa mulianya barakallahu fikum, Allah mempertemukan kita dengan hidayah ini bersama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa mulianya hidayah ini, wahai kaum wanita, mempertemukan kita dengan wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, dan wanita-wanita sahabat as-salihah. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kekurangan sebagai manusia tetap ada. Kita harus berbenah. Barakallahu fikum. Menghadapi kecemburuan istri kita, jangan sampai dengan kecemburuan emosional dengan emosional tidak akan pernah selesai. Barakallahu fikum. Kalau ada persoalan yang mengundang engkau marah, ingat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai al-ab, wahai al-um, kalau ada sesuatu yang mengundang engkau marah, perhatikan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berdiri, apa bimbingan beliau? Hah? Duduk. Jangan dibalik. Duduk, berdiri. Wis selesai sudah urusan. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dalam kondisi berdiri, duduk. Kalau engkau dalam kondisi duduk, wahai al-ab, wahai al-um, oke. Okay. Apa bimbingannya? Hah? Ayo, bimbingannya apa? Berbaring, barakallahu fikum. Engkau berbaring. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk melenyapkan emosional yang ada. Sampai para ulama memberitahukan, engkau harus bertawud kepada Allah. Engkau harus segera untuk mengambil air wudhu. Karena marah itu adalah sebuah kobaran api yang dicelupkan kepada engkau, api itu akan padam dengan air. Barakallahu fikum. maka kita sama-sama berbenah. Ilmu yang kita pelajari, wahai kaum ab, kita sama-sama mengamalkannya. Al-um, ilmu yang sudah kita pelajari, kita juga harus sama-sama mempelajarinya. Barakallahu fikum. Kalau kita sama-sama, rahiman wa rahimakumullah, beramal dengan ilmu, suami kita beramal, istri kita beramal, barakallahu fikum, maka inilah kemudian yang akan membentuk tali hubungan fi ta'atillahi wa fi ibadatillahi, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kurang, wahai seorang istri, suami kita tidak akan menghinakan kita. Dia akan bersabar lalu memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh barakallahu fikum kelembutan. Begitu sebaliknya, jikalau engkau sebagai seorang suami menemukan atau ditemukan kekurangan padanya, dia tahu kalau engkau ini bukan malaikat yang diturunkan untuk menemani dia. Dia mengingatkan engkau, dia menegur engkau, dan engkau akan plong menerima barakallahu fikum, ingat wejangan dan seterusnya. Satu hal yang sangat-sangat barakallahu fikum punya peluang besar di dalam memporak-porandakan kehidupan berumah tangga di masa sekarang ini adalah kemajuan media sosial. Kemajuan barakallahu fikum media sosial sering menjadi hantu perusak hubungan hidup suami istri. Maka ini tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mengeret, untuk memperingatkan, untuk kemudian mengikat agar berhati-hati istri kita di dalam menggunakan media sosial. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau Anda chattingan maksudnya, istri Anda chattingan, apakah anak akan sabar menjadi penonton? Saya jawab tidak. Ketika anak mengajak al-ab untuk kemudian bermain, woi, salah. Ya, disiku anaknya walaupun yang tidak keras ya. Tapi, abis jangan sibuk. Datang ke om mengajak main, juga demikian nasibnya. Ya Allah, inilah yang sering merusak barakallahu fikum kepribadian anak-anak kita rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka harus seorang suami ketat dalam masalah ini. Jangan dibiarkan bebas barakallahu fikum dengan tanpa ada aturan yang engkau buat. Jangan. Karena ini akan membahayakan rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan engkau suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kerusakan anak, terkadang kerusakan istri disebabkan karena ulah tangan daripada pimpinan keluarga, yaitu barakallahu fikum sang suami. Rahimani wa rahimakumullah. Diam-diam seorang suami berhubungan dengan, maaf-maaf mungkin terlalu kasar kalau mengatakan wanita gelap ya, wanita yang bukan mahramnya. Berhubungan barakallahu fikum maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun engkau sembunyikan, kalau engkau tidak segera melakukan taubat kepada Allah, maka akan dosa ini akan menumbuhkan dosa keberikutnya. Anda kemudian nunda-nunda taubat, dosa akan melahirkan dosa yang ketiga. Anda menunda lagi, dosanya terus akan bertumpuk-tumpuk. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita harus benar-benar menjaga diri kita karena harga keselamatan seperti yang kita sebutkan, sesuatu yang sangat-sangat mahal pada masa ini. Betapa banyak hancur keluarga. Saya tidak mengatakan orang awam, mungkin wajar karena mereka tidak punya benteng ilmu. kehidupan suami istri yang mengerti sunnah. Ketika bebas, lalu kemudian hancur hidupnya, barakallahu fikum. Berhasil setan, iblis, untuk menghancurkan rumah tangga rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mengajak sebagai penutup untuk belajar menyelesaikan sebuah problem yang terjadi, barakallahu fikum, dalam kehidupan berumah tangga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan, ada ucapan al ulama yang mengatakan, innal ihsana ila zaujati laysa huwa bikaffil adha anha, wa innamal ihsanu ila zaujati bitahammulil adha minha. Ada yang bisa menerjemahkan? Hah? Yang dari kota Mubagu? Ada? Kata ulama kita, barakallahu fikum, berbuat baik kepada istri itu bukan padahal engkau menahan gangguan engkau padanya, tapi kebaikan itu kepada dia adalah menanggung pesakitan dia kepadamu. Berat apa tidak? Menanggung perbuatan yang menyakiti dari istri, engkau pikul. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan hanya kebaikan itu, engkau menjaga dirimu wahai sang suami dari berbuat jelek kepada istri, tapi al-ihsanu, kebaikan yang tinggi itu adalah engkau menanggung beban kekurangan pada istri engkau, pesakitan yang muncul darinya, barakallahu fikum. Waqa'a bainan Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Aisyah khusuma. Waqa'a, terjadi, barakallahu fikum, ya, perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tanazu' bi syai. Ya. Sudah azan. Belum? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, man tarzaina hakaman baini wa bainak, siapa yang anda terima wahai Aisyah yang akan menjadi hakim antara saya dengan anda. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah mengatakan, atardin bi Abi Bakar, apakah anda ridha hakim kita itu Abu Bakar? Subhanallah, ya. Adatnya kalau misalkan hakimnya adalah mertua kita, wah ini anaknya kita bermasalah, habis sudah kita, itu adat. Tapi sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah anda nerima kalau yang menjadi hakim kita itu adalah Abu Bakar? Masya Allah, barakallahu fikum. Faradiyah, Aisyah ridha kalau yang menjadi hakimnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, bapaknya sendiri. Barakallahu fikum, ya, namanya mertua kan repot mau adil, ya, mesti akan cenderung untuk membela putrinya, barakallahu fikum, tidak akan nerima, ya. Tapi ya kita tahu siapa Abu Bakar, barakallahu fikum. Kemudian datanglah faja'a Abu Bakr, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, takulina anti am aqulu ana. Anda yang berbicara wahai Aisyah atau saya yang ngomong? Masya Allah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qul anta wa la taqul illa haqqa. Anda yang mengatakan, tapi jangan engkau mengatakan kecuali yang benar. Subhanallah. Mendengar hal itu, lam yaqiq Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak kuasa menahan diri Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ucapan itu. Barakallahu fikum. Wa hal yaqulu illa haqqa? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya yang benar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fadharabah. Lalu hakim ini memukul, barakallahu fikum, Aisyah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya aduwasa nafsiha, wahai musuh dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Wahal yakulu illa haqqa? Apakah Nabi SAW tidak mengucapkan kecuali yang benar? Apakah Nabi SAW akan mengucapkan sesuatu yang tidak benar? Barakallahu fikum. Abu Bakar itu marah, takut dan khawatir kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam marah atasnya, atas Aisyah radhiyallahu taala anhu, lalu Rasulullah menceraikannya, terputus nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya, barakallahu fikum. Ini perkara besar dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah, lalu kemudian barakallahu fikum Allah azza wa jalla marah kepada Aisyah karena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, fala tuflihu ba'daha abad, dia tidak akan bahagia selama-lamanya kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam marah lalu kemudian Allah azza wa jalla marah padanya. Faqama yu'aqibuh. Lalu Rasulullah, jadi Abu Bakar bangun untuk menghukum putrinya, barakallahu fikum, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, makna kisah, barakallahu fikum, saya memanggil engkau bukan kemudian memukulnya, biar saya yang memukulnya. Ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihadang, barakallahu fikum, marahnya Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus menjaga Abu Bakar ini marah memukul Aisyah, dan Rasulullah terus menghadang agar jangan sampai, barakallahu fikum, terkena pukulannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, mada'autuka li'iqabiha, saya mengajak memanggil engkau bukan untuk menghukuminya, namun biar saya yang menghukuminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memanggil engkau bukan untuk ini. Setelah itu Abu Bakar pergi dalam kondisi mughadiban, marah. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu marah, barakallahu fikum, pergi. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi, dengarkan sebuah metode untuk kemudian mengerem itu semua. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan akhlak yang agung dan mulia kepada istrinya, barakallahu fikum. Lalu dia mengatakan, ara'aiti, bagaimana Anda menyaksikankan saya itu telah membela engkau dari ar-rajul, dari orang ini, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Anda sudah melihatkan bahwa saya membela engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian memanggil, ya Anas, wahai Anas, bawa dirham ini dan belikan kisah ina. Keduanya ingin melakukan perdamaian di meja makan barakallahu fikum. Berangkat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk kemudian membelikan barakallahu fikum sesuai dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kembalinya keduanya barakallahu fikum makan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anas keluar ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Anas mal khabar? Bagaimana informasi berita? Ma wara'aka ya Anas? Apa di belakang engkau? Ma ladhi hadath? Apa yang terjadi? Kata Rasul kata Abu Bakar kepada Anas. Anas bin Malik menceritakan istolaha. Keduanya sudah berdamai. Ya. Laqad taraktuhuma wallahi yakulani al-inab. Saya tinggalkan mereka berdua, Rasulullah SAW dan Aisyah, kedua-duanya sedang makan inab anggur. Ketika mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang. Faja Abu Bakar musri'an. Datang cepat. Fadakhala. Barakallahu fikum. Lalu duduk Abu Bakar. Da'utumani fi khisamikuma wa nasitumani fi sulhikuma. Kata Abu Bakar, kalian mengundang saya dalam perselisihan kalian berdua. Lalu kalian lupa kepadaku di saat kalian berdamai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udkut. Duduk Anda makan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebuah kisah yang sangat indah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah problematika besar bisa terselesaikan dengan kesabaran seorang teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, kebaikan itu bukan hanya engkau menjaga dan melindungi, wahai sang suami, dirimu dari menyakiti istri engkau. Tapi kebaikan itu adalah engkau menanggung pesakitan dia, barakallahu fikum, terhadap dirimu sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada sebuah pertanyaan yang disodorkan, biar saya baca saja. Barakallahu fikum. Kemudian kita menutup dengannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mohon nasihatnya bagi kami para talibul ilm yang mempunyai teman yang masih eksis di dunia maya, entah ikhwan ataupun akhwat, berteman dengan lawan jenis dengan dalih ingin berdakwah. Allah yang tahu niat kita masing-masing. Juga terkadang dengan alasan keluarga, dan masih banyak alasan-alasan yang kemudian barakallahu fikum dipakai, sehingga di saat ada orang lain yang mengingatkan dia, nomor yang lain ini diblokir. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau niat Anda untuk berdakwah, ya tentu tidak mungkin Anda akan memblokir orang yang menasihati engkau. Kalau itu adalah keluarga engkau, engkau tidak mungkin untuk kemudian memblokirnya, barakallahu fikum. Tapi sebagai nasihat lil jami, tadi sudah saya singgung barakallahu fikum tentang bahaya media sosial. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak anak kaum muslimin hancur dengan media sosial ini. Dan betapa banyak orang yang berilmu juga rusak dengan media sosial ini. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai menjadi pedang yang bermata dua. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tapi kita harus menggunakan pada sesuatu yang akan berguna buat agama kita, yang berguna buat akhirat kita, berguna buat keselamatan kita. Barakallahu fikum. Jangan sampai alat komunikasi ini dihalangi kita untuk tekun membaca Al-Quran, yang mungkin kita menamatkan Al-Quran dalam setahun sekali, atau mungkin kita berupaya untuk memurajaah hafalan kita. Jangan sampai dengan adanya media sosial ini kemudian kita diganggu. Ya, baru imam assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke sebelah kiri pegang hati. Ada tadi ketika sholat, ya, WA masuk sekian, tidak ada zikir lagi. Ya Allah, musibah barakallahu fikum yang tidak boleh terjadi pada diri ahlus sunnati wal jamaah. Dia akan memanfaatkan pada sesuatu yang akan terbantu dia belajar ilmu, belajar agama, mengistiqomahkan dia. Tidak kemudian dijadikan sebagai alat bermaksiat di waktu sunyi dan sepi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suami mengunci supaya apa? Istrinya enggak tahu. Misalkan karena di sana ada kiriman, ya, yang dia bermaksiat di jalan Allah Azza wa Jalla, semuanya akan punya pengaruh dalam hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Coba baca karya al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ad-Da'wah Dawa. Antum akan diberitahukan bahaya-bahaya kemaksiatan. Bukan cuma terkait dengan akhirat bahayanya, namun bahayanya juga dengan dunia kita. Badan engkau menjadi lemah, badan engkau menjadi malas, tidak punya lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena banyaknya dosa dan kesalahan melalui ini, apalagi kaitannya dengan Facebook. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka kita harus berupaya untuk kemudian pertama kali tentu menggunakannya dengan penuh kejujuran diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa diotak-atik, dikunci, semua orang tidak akan tahu kecuali dirimu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga dengan itu gampang untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Di hayalak ramai engkau berani melakukannya. Tidak ada malu lagi. Apalagi di kesepian dan kesunyian. Akan lebih berani untuk melakukannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudahan yang diberikan oleh Allah jangan sampai dipakai untuk kemudian terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Kalaupun suatu ketika kita terjatuh dalam kelalaian, kita sudah bangkit untuk kemudian menumbuhkan semangat. Nah ya akhi, anak kok sekarang sudah mulai, anak sudah ikut taklim juga lewat radio. Anda bisa datang ke majelis itu. Barakallahu fikum. Ya, anda bisa taklim lewat RII misalkan. Ya, kalau di sini ada radionya. Maksudnya, enggak perlu lagi datang ke majlis ilmu. Coba cek diri engkau sendiri. Kalimat ini dari mana datangnya dan apa sebab munculnya. Dulu anda orang yang paling terdepan. Dulu engkau adalah orang yang paling semangat untuk kemudian mengambil fawaid ilmiah. Dengan kemajuan ini, muncul kemudian hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita salah menggunakan kemajuan barakallahu fikum media sosial ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan buat diri saya sendiri, saya dan antum sama orang yang punya ya kondisi imannya lemah, terkadang naik-naiknya pelan, turunnya drastis. Barakallahu fikum, ana sama dengan antum. Tapi kita saling minbab at-tanasuh wa tadzakur, bab saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati barakallahu fikum tentang bahaya media sosial. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah hukum persusuan masih berlaku jika orang dewasa yang melakukannya, ya, seperti akhwat berumur 25 tahun ingin menjadi mahram, lalu kepingin ia nyusu kepada barakallahu fikum istri kita atau ibu kita atau yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah dia berupaya ya untuk membimbingnya, wis kalau anda enggak punya mahram, apa enggak ada, mungkin bapaknya sudah meninggal atau kakeknya enggak mungkin, barakallahu fikum, pokoknya enggak ada mahram. Kalau antum jawabnya bagaimana? Hah? Saya tahu loh jawabannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, sebagian ulama ya memberikan, mengatakan boleh, tapi kondisinya harus sama seperti Salim. Salim itu di masa Rasulullah SAW, ya, dari semenjak kecil kemudian dipelihara, ya sudah tidak ada lagi, pokoknya ini seolah-olah ibunya, sampai kemudian turun ayat hijab, segera dibikin hijab oleh Hudzaifah. Hudzaifah ya Ustaz. Nah, oleh Hudzaifah barakallahu fikum. Yes. Jadi setiap melihat suaminya itu kelihatan wajahnya marah, tidak suka ketika Salim ini ketemu sama barakallahu fikum istrinya. Datanglah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan barakallahu fikum ya arahan untuk, kalau begitu ya sudah dijadikan sebagai mahram barakallahu fikum. Ya, para ulama kalau begitu apa namanya nasibnya sama, ada pintu pembolehannya. Tapi kalau tidak demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-radha'atu minal maja'ah, bahwa hukum radha'ah menyusui itu maja'ah, ketika ju' anak itu lapar, ya, minum, kenyang, belum terhitung loh, ya, sebagai anak sesusuan, ini anak yang dalam kondisi lapar, dia cuma minum air susu saja. Barakallahu fikum, artinya minum air susu itu menunjukkan bahwa kehausan pada dirinya. Dikasih minum satu, kemudian dua, barakallahu fikum, sampai lima kali atau tiga kali, Ustaz? Lima. Nah, barakallahu fikum, lima kali batasnya. Setiap minum kenyang, ya, dia sendiri bentuk kenyangnya adalah dia melepaskan air susu tersebut. Air susu tersebut kenyang, berarti terhitung satu. Besok lagi nangis, kenyang, minum, kenyang, belum terhitung rodo'ah. Jadi persesusuan itu karena memang hajat dia untuk mengenyangkan, dan itu memang bahan pokok barakallahu fikum apa namanya anak itu tersebut. Tapi kalau sudah dewasa jadi bahan pokok apa enggak? Rahimani wa rahimakumullah, ya tinggalkan. Maka oleh karena itu tadi saya mengisyaratkan, ya antum bimbing supaya dia punya mahram, antum bimbing kepada untuk kemudian berkeluarga. Ya, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat engkau. lalu kemudian engkau bisa bergandengan bersama suami engkau menuju majlis ilmu, hadir di majlis ilmu, belajar, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum bimbingan saya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu terlalu banyak pertanyaan lagi barakallahu fikum. Ya, saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka inilah batas kemampuan saya barakallahu fikum, dan insyaallah ya pertanyaan antum saya bawa jadi oleh-oleh ya bertemu bersama keluarga ini loh. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari saudara dan saudari kita Ahlus Sunnati wal Jamaah di apa namanya di Manado dan sekitarnya. Pertama kali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazuna Al-Fadil Ustaz Abu Muhammad Adnan Hafizahullah yang telah berjuang dan bersabar duduk bersama Ahli Sunnati wal Jamaah membimbing mereka dan mengarahkan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima perjuangan beliau dan menjadikan amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, dan beliau tetap butuh untuk antum mendoakan agar terus diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesabaran barakallahu fikum, karena memang itulah kewajiban kita terhadap guru kita hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan melalui majlis ini pula saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada para panitia, baik dari Ar-Rijal, kemudian An-Nisa, yang sudah menyiapkan banyak hal barakallahu fikum untuk berlangsungnya. Semoga Allah pertama kali berikan keikhlasan kepada mereka, dan yang kedua semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang mereka telah korbankan dan waktu luang yang mereka telah berikan, dan menumbuhkan semangat atas semangat yang sekarang dia lakukan. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekaligus kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berada di apa namanya Sulawesi Utara dan sekitarnya, yang telah berkenan untuk kemudian duduk di majlis kita saling natanasuh wa tadzakur, saya mengucapkan jazakumullahu khair. Semoga apa yang kau antum kurbankan dari lelah dan capek, mungkin biaya, menjadi pintu-pintu kebaikan dan menuju yang lebih baik barakallahu fikum. Dan ashkurul jami', saya berterima kasih kepada semuanya ala husni istima'ikum, atas mendengar dengan pendengaran yang baik barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita orang yang lapang dada untuk menerima al-haq, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari majlis ini pula saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian, astagfirullah, itu dari syayatin dan datang dari diri saya sendiri, dan kekurangan dan kesempurnaan itu dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.